Kau tidak seperti dulu yang ku kenali dulu, rupa hilang sering, manakah manisnya. Kau tidak seperti dulu yang ku kenali dulu, madah tak berlagu, manakah girangnya. Mata hati jangan terdampar sepi, jangan tersungkur mati. Patah hati jangan leburkan mimpi, jangan memakan diri. Kau tidak seperti dulu yang ku kenali dulu, banyak tak berlagu, manakan kiranya. Patah hati jangan terdampak sepi, jangan tersungkur mati. Patah hati jangan leburkan mimpi, jangan memakan. Bukankah Tuhan ciptakan malam?